bersih rerumputan dan kecipak ikan liar di sana. Tetes darah yang segar menggilas tiang kisah kasih yang rapuh di sini. Mata-mata yang resah diderasi terbeli, damai kami ternodai. Begitu jerit kata hati mereka. Oh, adakah kasih di dalam dada kita yang tersisa? Sanggupkah waktu?